الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dan telah kita jelaskan sebelumnya keutamaan mencari saf yang pertama, bahwa saf yang pertama dari saf kaum lelaki adalah saf yang terbaik, bahkan jika seandainya mereka tidak mendapatkan saf tersebut kecuali dengan cara melakukan qira'ah diundi di antara mereka, maka niscaya mereka melakukannya. Faedah yang disebutkan oleh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, tatkala beliau menjelaskan makna dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, sebaik-baik saf lelaki yang paling pertama dan yang paling buruk yang paling akhir, dan sebaik-baik saf wanita yang paling akhir, dan yang paling buruk adalah yang paling pertama. Dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, amma sufufur rijal fahiya ala umumiha fa khairuha awwaluha abadan wa syarruha akhiruha abadan. Adapun berkaitan dengan saf kaum lelaki, maka hadis ini sifatnya umum secara mutlak. Sebaik-baik saf kaum lelaki adalah yang paling pertama, dan seburuk-buruk saf lelaki adalah yang paling terakhir. Ini secara mutlak dalam kondisi apapun. Wa amma sufufun nisa fal muradu bil hadith sufufun nisa allawati yusallina ma'ar rijal. Adapun saf wanita, maka yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah saf-saf wanita yang apabila mereka salat bersama kaum lelaki dalam masjid, misalnya kaum wanita mereka ikut sebagai makmum di masjid sehingga mereka sholat mengikuti kaum lelaki, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tertuju kepada yang keadaannya demikian, apabila para wanita sholat bersama dengan kaum lelaki agar kemudian tidak terjadi tercampur bauran atau berdekatannya saf kaum lelaki dengan saf wanita. Maka sebaik-baik saf wanita adalah yang paling akhir. Wa amma idza sallaina mutamayyizatin la ma'ar rijal fahunna karrijal khairu sufufihinna awwaluha wa syarruha akhiruha. Adapun jika para wanita itu salat sendirian, yakni jamaah khusus untuk para wanita, tidak ada kaum lelaki yang salat bersama mereka, maka kedudukannya sama seperti saf lelaki. Saf yang terbaik adalah yang paling depan, dan saf yang terburuk adalah yang paling belakang. Jadi yang dimaksud dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini adalah saf yang terburuk dari saf wanita, saf terbaik dari saf wanita apabila mereka solat bersama kaum lelaki, itu paling belakang, itu yang terbaik. Namun jika mereka solat seluruhnya kaum wanita, yang terdepan adalah yang terbaik. Lalu kata beliau, wal muradu bi syarri sufufir rijali wan nisa, yang dimaksud seburuk-buruk saf pada saf kaum lelaki demikian pula wanita, aqalluha thawaban wa fadla, yang paling sedikit pahala dan keutamaan yang diraihnya, wa abaduha min matlubi syara, dan yang paling jauh dari apa yang dikehendaki di dalam syariat, wa khairuha bi aksih, Adapun sebaik-baik shaf sebaliknya, yang paling banyak pahalanya, yang paling utama dan yang paling dituntut dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu permasalahan yang berikutnya, mana yang lebih afdal setelah kita mengetahui bahwa shaf terdepan adalah shaf yang terbaik? Lalu mana yang lebih afdal? Apakah di shaf sebelah kanan ataukah di shaf sebelah kiri? Dalam hal ini ada beberapa riwayat yang menunjukkan apa yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa yang terbaik adalah shaf yang berada di sebelah kanan. Yang terbaik adalah shaf yang berada di sebelah kanan, berdasarkan keumuman dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai sesuatu yang dimulai dari kanan, maka yang kanan lebih afdal. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna idza sallaina khalfan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi, adalah kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menyukai berada di sebelah kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf, bahwa para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mereka bersalawat kepada saf-saf yang berada di sebelah kanan. Hadis ini dilemahkan oleh para ulama dan mereka menyebutkan bahwa yang terpelihara, yang mahfuz dalam riwayat ini dengan lafaz innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yusalluna as-sufuf, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada mereka yang senantiasa menyambung saf-saf di dalam salat. Kemudian poin yang ketiga, berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, taswiyatus sufuf wat tarassu fiha, anjuran untuk meluruskan saf dan merapatkannya, wa saddul furaj, dan menutup celah-celah, wa itmamus saffil awwal fal awwal, menyempurnakan saf yang pertama kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Yustahabbu lil imami an ya'mura bi taswiyati shufuf wa saddil furaj qabla dukhuli fi shalah, disukai bagi imam untuk memerintahkan meluruskan saf dan menutup celah-celah yang ada di antara mereka yang berdiri di dalam saf-saf salat sebelum memulai salatnya. Li fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalik, hal ini berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa li qawlihi, demikian pula berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sawu sufufakum fa inna taswiyata as-sufufi min tamamis salah, luruskanlah saf-saf kalian, karena sesungguhnya meluruskan saf termasuk dari kesempurnaan salat. Dalam riwayat yang lain, min iqamatis salah, termasuk dari kesempurnaan ditegakkannya salat berjamaah. Wa Anas radhiyallahu anhu qala, demikian pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, uqimatis salatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wajhihi, ditegakkan salat lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kami dengan wajahnya. Faqala, lalu kemudian beliau mengatakan, aqimu sufufakum wa tarassu, tegakkanlah saf-saf kalian dan rapatlah. Fa inni arakum min wara'i dhahri, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa qala Anas radhiyallahu an, dan berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi, adalah salah seorang kami, yakni Anas bin Malik, menerangkan bagaimana para sahabat dalam menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bagaimana mereka merapatkan saf. Kata Anas bin Malik, adalah salah seorang kami merapatkan atau menempelkan bahunya di bahu saudaranya, wa qadamahu biqadamihi, dan kakinya pada kaki saudaranya. Dalam riwayat yang lain, wa ka'bahu bi ka'bi sahibihi, mata kakinya dengan mata kaki saudaranya. Begitulah cara para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dalam meluruskan dan merapatkan saf. Apabila kita melihat kebanyakan di masjid-masjid kaum muslimin, tata cara mereka dalam bersaf di dalam solat sangat jauh sekali dari bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan tidak ada yang tertinggal kecuali ucapan seorang imam. Imam hanya mengucapkan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Seakan-akan ucapan ini hanya formalitas belaka. Sekedar diucapkan namun tidak ada prakteknya. Ini banyak yang terjadi di sholat-sholat kaum muslimin, di masjid-masjid. Tidak ada yang bersentuhan bahkan. Antara satu jamaah dengan jamaah yang lain tidak bersentuhan. Tidak merapatkan bahunya apalagi kakinya. Masing-masing mereka berdiri dengan sajadah yang lebar-lebar. Ya. Mereka membeli sajadah-sajadah yang sudah lebar. Dan dia tidak ingin sajadahnya diinjak oleh orang lain. Ya, padahal sajadah itu bisa menampung dua orang bahkan. Namun dia sendirian. Yang satu juga sholat berjauhan dengan sajadahnya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah sangat jelas sekali menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk meluruskan, merapatkan, ya, dan menutup celah-celah yang ada di antara saf-saf tersebut. Baik, sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.